Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangge ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tidak terasa kembali lagi kita berjumpa di dalam kajian-kajian tentang agama atau seputar agama Islam. Tentu kajian siroh, siraman rohani bersandar kepada hadis dan Quran. Alhamdulillah, pertemuan kali ini tentu lebih segar lagi. Saya akan menyapa dulu pendamping setia saya tentunya, yakni Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berimba karebale. Alhamdulillah nabelo-belo berimba kareba kumiu. Alhamdulillah seperti Pak Ustadz lihat nabelo-belo juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Mangge Ante Ina juga di rumah yang dirahmati Allah ini semua kabarnya nabelo-belo. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang sedang susah disenangkan oleh Allah Ta'ala. Iya. Dan selalu diberikan berkah dalam umur kita, pekerjaan kita, rejeki kita. Bahkan kita mati pun diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, amin, amin. Iya, Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah tentu menarik sekali. Setiap kali pertemuan kita selalu dalam bahasan-bahasan kajian. Kali ini umpan kita yang mana telah dibahas lebih awal adalah setelah rukun Islam, rukun iman dan ada kajian juga nantinya adalah ihsan. Ya. Ya. Baik, kita masih di rukun iman mengenai beriman pada malaikat. Beriman kepada malaikat. Nah, untuk kajian kita kali ini kita langsung saja. Saya tidak pakai basa-basi pengantar karena kita dalam sesi berikutnya adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak bisa lagi dibendung dengan SMS yang begitu banyak. Mangge Ante Ina, saya langsung ingatkan saja, kalau komio tertarik dengan topik ini langsung di SMS di 0852 406 727 25 atau di email di patrafmpalu@gmail.com. Komio langsung saja email ke situ dengan pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita langsung saja kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Tafadhal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Mangge Ante Ina rahimakumullah. Malaikat jama dari malak atau malakun. Kita menyebut malaikat maut malakul maut. Iya. Sedangkan malaikat itu bentuk plural. Ketika menyebut malaikat itu banyak malaikat. Iya. Dengan tugas-tugasnya. Oh. Sebagaimana manusia disebut annas. Itu jamaknya. Bentuk individu dari manusia itu sebut insan. Kalau banyak insan berarti annas. Iya. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah makhluk yang kalau kita manusia ini pernah diciptakan pertama kali Nabi Adam itu dari tanah. Maka malaikat ini Allah Ta'ala ciptakan dari nur, dari cahaya. Dan kalau manusia ini ada yang taat dan ada juga yang durhaka kepada Allah, kemudian syaitan itu kebanyakan atau seluruh dari syaitan itu makhluk yang selalu maksiat atau durhaka kepada Allah, maka tabiat daripada malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah bermaksiat. Berarti tidak ada malaikat yang jahat. Tidak ada malaikat yang jahat. Oh, seluruh malaikat adalah taat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan mereka tidak memiliki nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang malaikat, khuliqatil malaika min nur wa khalaqal jannu mim marijim min nar wa khalaqa adam mimma wasafa lakum. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Kemudian Allah ciptakan jin itu dari kobaran api. Kemudian Allah ciptakan manusia atau Adam dari apa yang sudah pernah diterangkan pada kalian, yaitu dari tanah. Tanah. Ya. Saya keunikan dari malaikat ini, ya, bahwasanya dia memenuhi langit Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sama'u matwiyatun. Sungguh langit itu berat karena banyaknya malaikat-malaikat. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, tidaklah satu jengkal daripada langit itu kecuali terdapat malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang diciptakan dari cahaya ini, yang melihat bentuk malaikat yang asli itu, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah pernah bertemu. Rasulullah sering bertemu sebab Jibril sendiri pembawa wahyu selalu datang kepada Rasulullah. Tapi bentuk Jibril, rupa beliau dalam bentuk asli sebagaimana dalam Al-Qur'an, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, telah dia lihat malaikat tersebut di Sidratul Muntaha, di dekat jannah yang tinggi, dekat surga yang paling tinggi, itu bentuk Jibril yang asli. Namun banyak kali Jibril datang kepada Rasulullah, utamanya di tengah-tengah para sahabat, berubah wujud menjadi manusia. Dan ini kemampuan daripada malaikat, bisa berubah wujud seperti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Seperti hadis yang sedang kita terangkan atau kita uraikan maknanya tentang rukun iman, rukun Islam, ini disampaikan oleh Jibril yang datang bertanya pada Rasulullah, tetapi dalam rupa sebagai seorang sahabat. Sahabat bisa saja ya. Rapi rambutnya seperti mangga ini, segar sekali. Ya, rambut tersisir rapi, pakai minyak rambut juga. Baru kemudian baju juga tidak ada debu. Pokoknya gentle seperti itu. Jibril datang dalam bentuk rupa manusia. Sehingga Umar terheran-heran, siapa ini? Siapa? Nabi mengatakan itu Jibril. Dalam perang Badar, orang-orang kafir dari Quraisy melihat malaikat juga yang membantu orang-orang Islam dalam peperangan. Kata Abu Sufyan, ra'ayna al-junud, kami melihat tentara-tentara yang berbaju putih, mengendarai kuda juga berwarna putih, tapi kuda itu tidak menginjak tanah. Abu Rafi mengatakan, demi Allah yang kalian lihat itu malaikat. Malaikat. Jadi malaikat biasanya datang dalam bentuk sebagai manusia. Adapun hari ini yang disebut malaikat, sebagaimana orang Barat memperkenalkan pada kaum Muslimin, dia bilang malaikat itu bayi-bayi kecil warna perempuan, bahkan dia perempuan. Padahal malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jenis laki-laki dan perempuan karena mereka tidak kawin-mawin. Tidak ada nafsu di antara mereka. Bukan seperti malaikat yang bawa panah itu kemudian sayapnya dua. Cupit atau siapa itu yang kalau hari Valentine ada orang bilang, "Oh, ini malaikat." Kalau dia panah kena jantungnya kita. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini, wa qalu takadar rahman wa subhanahu bal ibadum mukramun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, yaitu bal ibadum mukramun, sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih mereka menjadi hamba-hamba yang dimuliakan. Karena orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang ahli kitab, mengatakan wa qalu takadallahu rahman walada, Allah itu mempunyai anak-anak. Yang hari ini di Barat disimbolkan bahwa malaikat itu anak-anak kecil, yang seperti tadi itu bawa panah kecil itu. Katanya itu anak-anak Allah, malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, bal ibadum mukramun, mereka itu bukan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu adalah apa? Mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah muliakan. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 26. Kewajiban kita beriman kepada malaikat tentunya apa? Yang pertama, kita harus percaya bahwa malaikat itu ada.

guru mengaji, dan pegawai SARA. Kelak ketika saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tengah, tidak akan melahirkan regulasi tersebut selama 2 tahun setengah. Saya akan keluar dari anggota DPR RI. Terima kasih. Anak guru mengaji menuju Senayan. Anak guru mengaji mengabdi untuk negeri. Abdurrahman Taha. Baik Mangga Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan sudah kita lewatkan bersama dan kita kembali lagi ke kajian siroh, yakni siraman rohani bersama dengan Mangga Patra dan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC dai Kota Palu. Pak Ustadz, ya. Seperti janji kita tadi di awal pertemuan bahwa kita akan melayani dan juga mencoba dengan format yang baru ini langsung kepada pertanyaan-pertanyaan. Baik. Iya. Sekarang kita langsung dulu kepada pertanyaan pertama dikirim oleh 0857 sekian sekian 52. Ini rupanya namanya ada karena kita mendahulukan yang memiliki nama. Iya. Nama dan alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afwan mau bertanya ini. Bolehkah saya memohon keburukan untuk orang, tempat, atau benda yang di dalamnya ada banyak kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan? Padahal kita sudah berusaha untuk mencegah, mendoakan dan agar ada hidayah, tetapi Allah masih saja belum menyadarkan mereka. Maka ana bermaksud berdoa kepada Allah agar tempat yang digunakan sebagai kemaksiatan itu Allah hancurkan atau rusak. Bagaimana ini Pak Ustaz? Tafadhal Pak Ustaz. Baik. Jadi saudara Afwan, bahwasanya berdoa ini sudah pernah kita bahas adab-adabnya, termasuk larangan-larangan dalam berdoa. Sebaiknya kita tidak berdoa bencana atau bala terhadap keluarga, terhadap tempat, terhadap siapa saja. Musuh-musuh kita. Musuh-musuh juga. Sebaiknya itu dihindari. Ya. Tidak boleh, berarti kalau ada yang menyakitkan hati saya tidak boleh doakan mudah-mudahan dia masuk surga. Bukan seperti itu. Masalahnya doa ini tidak ada yang tertolak. Oh, semua doa pasti diijabah. Dan kalau kita memohon tentang bencana, terbakar tempat rumah dibuat maksiat, di sana juga masih ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih. Hatta serangga-serangga dan lain sebagainya. Oleh karenanya, panduan yang benar berhadapan dengan maksiat itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum mungkaran," siapa yang melihat kemungkaran? Di tengah-tengah kalian. Ya, kemaksiatan di tengah-tengah kalian. "Fal yughayyir biyadih." Maka hal yang kita lakukan bukan langsung berdoa. Tapi rubah dengan tangan kita. Artinya kalau kita sanggup orang lagi main judi, kumpul saja kartunya dan lain sebagainya. Berhenti main judi. Berhenti main judi dulu. Atau saya panggilkan polisi. Itu merubah dengan tangan. Yang kedua, "Famen la yastati," kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup, "fabilisani," maka dengan lidah. Lidah. Nasihat yang baik. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ini adalah pekerjaan yang tidak mendapatkan ridho. Berkah. Kalau berani seperti itu dengan kata-kata, "Fa illam tastati," kata Rasulullah. Tidak sanggup, "fa biqalbi," maka cukup dengan hati saja mengingkari. Bahwasanya maksiat yang dilakukan ini saya tidak sanggup untuk rubah dengan tangan. Saya tidak sanggup untuk bicara. Maka minimal kita tahu bahwa hal itu mungkar, kita ingkari dengan hati. Iblah tidak betul yang dibuat ini. Maka dengan itu kata Rasulullah SAW, "Fadzalika adhaful iman," maka itu selemah-lemahnya iman. Jadi tidak ada anjuran bahwa mendoakan kerusakan terhadap mereka itu. Berarti tidak boleh Pak Afwan. Bukan tidak boleh, andaikan berdoa. Andaikan berdoa. Itu artinya sesuatu yang bisa saja. Takutnya kita yang malah berdosa ini. Tapi bukan prioritas. Bukan prioritas. Cuma para nabi, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, mendoakan kaumnya. Ya ya ya. Wala tadzar al kafirin dayyara. Jangan sisakan satu rumah pun di rumah orang kafir itu ya Allah. Tenggelamkan. Memang tenggelam. Tenggelam. Tapi lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah dicerca, sudah dimaki, sudah dipukul, sudah disiksa oleh kaumnya. Jibril datang, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau saya angkat gunung Uhud ini atau bukit Thaif ini, saya timpakan kepada orang yang menyakitimu." Iya iya iya. Tapi apa kata Rasulullah? "Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi ini yang namanya bukan lempar batu dibalas kapas. Iya iya iya iya iya. Ya. Sudah dilempar batu dibalas dengan doa yang baik. Doa yang baik. Ah, oleh karenanya daripada mendoakan bencana bagi orang yang berlaku maksiat, doakan ya Allah mudah-mudahan rumah judi itu berubah jadi rumah pengajian Quran. Lihat orang-orang yang berzina, ya Allah mudah-mudahan mereka bisa menutup aurat mereka dan menjadi kaum muslimah yang solehah. Amin. Ah, jadi doa itu doa yang bagus. Iya iya iya. Jangan berdoa yang mungkar. Ya Pak Afwan, mudah-mudahan saja Pak Afwan ini dalam penjelasan Pak Ustadz ada kebijaksanaan yang selalu kita lihat bahwa bijaksana bukan berarti bijaksana yang dipakai adalah ukuran manusia. Iya. Tetapi ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan. Iya, aturan-aturan. Mendoakan orang, mendoakan tempat dan lain sebagainya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan berguna. Baik. Selanjutnya Pak Ustadz, kita melangkah lagi kepada SMS. Jadi silakan saja untuk Manggi Antena yang mau SMS di nomor 0852-406-72725. Pertanyaan selanjutnya berasal dari M. Fadli Haji Haruna Aksa. Ya. Pertanyaannya ini ada dua, Man, Pak Ustadz. Ya. Ya. Pertanyaan pertamanya, langsung saja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya. Apakah makna yang disampaikan, maksudnya ini, apakah makna sampaikan walau satu ayat? Biar orang awam, kalau ada yang dihafal, maka harus disampaikan. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Adakah nama Allah yang maha menyembuhkan, tapi tidak tercatat di 99 Asmaul Husna? Ya. Tafadhal Pak Ustadz. M. Fadli Haji Haruna Aksa. Baik. Ya. Saudara Muhammad Fadli, bahwasanya yang pertanyaan pertama ya adalah tentang apakah kalau misal dia orang awam cuma satu ayat yang disampaikan. Balighu anni walau ayatan, kata Rasulullah. Sampaikan apa yang kalian dengar dariku walaupun cuma satu ayat. Ini dalam Islam bahwa tidak boleh menyembunyikan hukum atau agama dengan maksud supaya orang lain itu tetap tidak tahu, cuma kita yang pintar. Ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, di mana mereka tidak mengajarkan baca dan tulis. Ketika orang Eropa, hatta raja-raja mereka tidak bisa menuliskan nama, menuliskan nama mereka sendiri, karena supaya didominasi ilmu itu oleh para ulama saja. Seruan ini adalah seruan dari Rasulullah SAW khususnya kepada para ustadz, para kiai, para habib yang tahu ilmu agama. Jangan disembunyikan. Jangan. Walaupun cuma satu ayat, sampaikan pada orang lain. Kemudian yang kedua, siapapun yang belajar ini ilmu agama, ada kewajiban untuk menyampaikan. Menyampaikan. Bukan dalam arti baru diajarin kita huruf alif, sudah juga mau mengajari orang. Setiap yang berdiri itu alif. Alif. Iya. Hatta tiang listrik di miring itu alif. Alif. Dikhawatirkan dengan artinya sekedar dia tahu baru langsung sampaikan seperti itu, dia akan tambah. Karena orang bilang titip duit bisa kurang, titip perkataan bisa bertambah. Bertambah. Ya, dan ini ancaman Rasulullah juga kepada orang yang menambah-nambah informasi itu, kata Rasulullah, mengkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu minan nar. Siapa yang mengambil berdusta atas namaku, hendaklah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Oleh karenanya, sampaikan dariku satu ayat adalah seruan kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu, jangan sembunyikan itu. Jangan. Kalau kita memegang urusan sebagai tukang fatwa misalnya, kemudian ini ada kebijakan misalnya sistem sistem bahwa ini hal ini tidak boleh dan lain sebagainya. Ya jangan dibilang samar-samar. Iya. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram, itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu maksud dari hadis itu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua tentang nama Allah yang Maha menyembuhkan. Iya. Dan jadi, tidak tersebut dalam 99. Ya. Banyak sekali di antara kita menghianteina bahwasanya menganggap bahwa nama Allah dan sifatnya itu cuma 99. Iya. Karena hadis Tirmidzi yang mengatakan ya bahwa nama Allah Ta'ala itu adalah Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Quddus sampai seterusnya ada 99. 99. Biasanya di Quran kita di dibungkus di sampul dari Al-Quran bagian dalam itu ada ditulis itu semua. Sebenarnya nama-nama dari Allah Ta'ala bukan hanya 99. Iya. Justru lebih banyak dari itu. Iya. Tetapi apa yang Allah beritahukan kepada kita belum seluruhnya. Baru 99. Iya, seperti anak kita mau sekolah. Dan Pak minta jajan. Kita kasih jajan dia 3.000 perak. 3.000. Atau 5.000. Apa uang bapaknya cuma 5.000? Iya. Di dompetnya banyak. Di rekeningnya juga ada. Ketika Allah memberikan kita nama, kalau cuma 99, itu bukan cuma namanya. Tapi masih banyak yang tersimpan di sisi Allah. Iya. Kemudian tentang menyembuhkan tadi. Ya, tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak bukan menunjukkan Allah itu banyak. Tapi satu yang nama-namanya banyak. Banyak. Ya. Dan nama dalam menyembuhkan ya, memang tidak terdapat di situ tapi ada dalam hadis. Ada doa, doa ruqyah. Allahumma anta syafi. Ya. Ya Allah engkaulah asy-syafi. Jadi nama Allah Ta'ala Asy-Syafi adalah penyembuh. Penyembuh. Oleh karenanya nama Asmaul Husna bukan hanya didapatkan dari hadis Tirmidzi yang 99, tapi banyak sekali nama-nama Allah Ta'ala ya, yang masih terdapat dalam Al-Qur'an ya, yang barangkali di situ tidak disebut. Seperti Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin? Iya. Mana itu ada Malik Yaumiddin? Malik Yaumiddin termasuk nama dan sifat Allah Ta'ala. Iya. Tetapi tidak disebutkan di Asmaul Husna seperti itu. Nanti insyaallah pembahasan Asmaul Husna ya, mudah-mudahan kita ada waktu, dan kita akan bahas sendiri tentang Asmaul Husna ini. Hanya saja itu jawaban kepada Imam Fadli bahwa Asmaul Husna Asy-Syafi terdapat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam doa ruqyah selalu kita baca Allahumma antas syafi, wahai Allah yang Maha penyembuh. Iya. Jadi mudah-mudahan jawaban tadi untuk Imam Fadli Haji Aruna Aqsa Komiu sudah mendapatkan jawaban yang baik dari penjelasan atau kajian kami di kajian Siroh hari ini. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Langsung kepada SMS selanjutnya dari Saudara Baktiar di Petobo. Ini Saudara Baktiar di Petobo dua pertanyaan kemudian kita gabung menjadi satu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siroh, apakah termasuk syirik kalau kita takut ke masjid karena ada orang jahat di jalanan? Berarti perjalanan yang dilalui ini nanti ada orang jahat. Iya. Atau kita jelas mau dianiaya, jelas-jelas ini bahwa kita ditunggu-tunggu ini. Iya, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua Pak Ustadz. Iya. Apakah sholat sunnah isyrak atau duha, apakah syahi, apa hukumnya, dan apa keutamaannya? Demikian dari Baktiar di Petobo. Tafadhal Pak Ustaz. Baik. Jadi memang syirik ini adalah perbuatan menduakan Allah Ta'ala. Syirik. Ya. Termasuk yang kita cintai itu hanya Allah. Dan yang hanya kita takuti itu hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada selain Allah itu si syirik. Namun ketakutan ini memang ada penjelasannya di kalangan para ulama. Kalau kita takut terhadap sesuatu yang memang tidak ada. Dan tidak perlu untuk ditakuti. Seperti setan. Ya. Sudah pernah ada orang ditelan setan belum? Belum. Orang takut dengan gelap. Ada orang yang dimakan gelap? Tidak ada. Tersesat. Ya. Takut kepada sesuatu yang tidak harus ditakuti itu syirik. Tapi kalau sesama makhluk tadi takut kepada sesuatu memang yang mengancam seperti harimau lapar. Iya iya iya. Ya, peperangan orang ini ada pegang senjata di depan. Akal. Iya. Gila-gila. Gila-gila. Iya iya iya. Jadi takut seperti itu takut yang alami. Alami. Yang tidak mengurangi atau tidak menyebabkan kesyirikan. Nah, pertanyaan tadi kan Pak Ustadz, ini kan saya takut terhadap orang yang pegang senjata ini. Dia di masjid. Ya, dia cegat orang pergi ke masjid. Hai. Memang kalau kita yang dituju untuk dicari baru kita memang belum pergi ke sana sengaja untuk menghindar seperti itu, tidak masuk syirik. Tidak masuk. Namun, ketakutan yang menyebabkan syirik itu bagaimana? Ada orang tidak mau pergi ke masjid. Iya. Karena dia bilang takutnya di bawah pohon, situ ada penunggunya. Ya, atau kemudian dia bilang begini, saya takut pergi ke masjid, nanti orang bicara saya ini riya, perlihatkan sholat berjamaah. Iya, iya, iya. Jadi Bapak sholat di mana? Ya, saya sholat di rumah. Di rumah saya. Karena takut orang bilang saya riya. Takut disebut riya oleh manusia, ini yang masuk kepada kesyirikan. Syirik. Berbuat memperlihatkan pada manusia riya itu syirik juga. Takut berbuat karena dicap riya. Juga disebut kesyirikan. Oleh karenanya bagaimana Pak Ustadz? Maju kena, mundur kena? Tidak. Tidak. Tetap kita pergi ke masjid. Sebab orang bilang riya kan orang belum bilang. Nanti kalau orang bilang kita juga bertauz pada Allah, ya Allah ikhlaskan saya. Ikhlaskan saya. Ya, ini maksudnya dari pertanyaan tadi. Jadi takut yang menjadi kesyirikan, takut terhadap sesuatu yang memang tidak beralasan. Syirik. Iya, itu jadi, yang termasuk syirik. Kata syirik lain ini saya pernah mendengar Pak Ustaz. Ada orang bilang, syirik sekali itu orang. Itu biasanya yang menjadi bahasa Indonesia syirik, tidak pakai ye itu. Iya. Syirik itu biasanya artinya adalah orang yang iri. Iri hati. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Beli kipas, dia tak putar. Dia yang tak putar. Itu syirik. Itu syirik. Kalau musyrik, menduakan. Kalau musyrik itu yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik yaitu iri. Iri bukanlah dosa besar yang tidak terampuni yang disebut dengan syirik. Syirik itu adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah taala karena menduakan. Iya, kalau syirik bahasa Indonesia yang iri itu iri. Dalam agama namanya hasad. Masih ada ampunannya itu. Masih ada ampunannya. Iya. Okay, tapi kedua-duanya adalah dosa yang tidak perlu untuk kita. Berarti si fulan yang selalu mengatakan saya gagah. Itu saya suruh istighfar saja. Ya istighfar saja. Iya. Apa keliru dia? Baik, Manggetena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tadi itu yang pertama dari Baktiar di Petobo. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Ustaz. Tentang Isra' duha, apakah syahih hukumnya? Tafadhal Pak Ustaz. Salat sunat Isra' adalah sholat sunnah yang para ulama mengatakan dia adalah bagian daripada sholat duha. Isyrak itu apa? Terbit. Kita mengatakan minal masyriki ilal maghrib, dari timur ke barat. Isyrak itu adalah sholat sunnah dilakukan ketika matahari barusan keluar dari ufuk timur. Iya. Tapi sholat sunnah isyrak berbeda dengan duha. Kenapa itu? Duha khusus. Artinya siapa saja tengah hari atau jam 8 sebelum azan zuhur. Iya. Sebelum waktu azan. Berarti antaranya kalau yang namanya duha sejak itu, terbit matahari sebelum salat zuhur. Sebelum azan zuhur. Azan ya. Sebelum azan. Kalau mengajinya? Itu masuk. Masuk. Kalau sudah azan kan sudah masuk zuhur. Iya. Kalau kita sholat sesudah azan zuhur berarti sudah qobliya zuhur. Iya. Itu duha. Okay. Adapun isyrak, man shalla al-ghadata jama'atan thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma yusalli rak'atain kanat lahu ka ujrati hajj wa umrah tammatan. Salat sunat isyrak ini pahalanya dia seperti pahala orang yang haji dan umroh mabrur sempurna. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis Tirmidzi. Iya. Itu kapan Mangge? Kapan itu? Orang yang sholat mendapatkan pahala haji umroh sempurna dan sempurna. Sama itu. Syaratnya itu apa? Kata Rasulullah, man sholal ghadata fi jama'ah. Siapa yang sholat subuh berjama'ah? Fakada yadkurullah. Kemudian apa? Selesai subuh dia tidak langsung pulang pergi tidur. Atau pergi ngopi panas di rumah, tidak. Tapi selesai sholat subuh dia duduk berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, hingga matahari itu terbit. Terbit di sebelah timur. Sebelah timur. Ya, artinya hingga dia duduk sesudah subuh baca Quran dan atau zikir pagi ataupun istighfar, astagfirullah. Hingga matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit, dan itu kan ada waktu haram di situ untuk sholat, yaitu kalau matahari baru muncul. Baru muncul. Ya, tapi kalau dia sudah 6 menit sesudah terbit, kelihatan utuh. Ya, mataharinya. Artinya kalau ini kan ada jadwal di masjid. Ada terbit 06. Tapi 06 lewat 06 berarti matahari sudah lebih dari 1 meter ataupun 1 galah tingginya itu dari timur. Sudah lewat dari waktu haram itu 6 menit sesudah terbit, dia sholat sunat 2 rakaat. Baru niatnya itu tadi. Kalau sunat 2 rakaat, sesudah itu kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna-sempurna. Para ulama berbicara tentang sholat sunat isyrak ini, mereka mengatakan itu bagian dari duha. Duha. Hanya perbedaan dengan duha apa? Duha, duha kapan saja. Yang penting dia belum kena masuk zuhur. Baik orang duduk di masjid ataupun pulang ke rumah nanti insya Allah jam 8 atau istirahat di sekolahan dia pergi duha. Seperti itu. Jadi insya Allah sunat isyrak dia bagian duha, tapi dia khusus untuk orang yang duduk di masjid. Dan ini dilakukan oleh orang-orang soleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan, dia kalau selesai subuh dia zikir, sampai matahari itu bukan hanya terbit, agak panas sedikit. Mungkin jam 7 atau setengah 8. Ditanya pada beliau, suntuk sekali zikir, kenapa engkau wahai Syekh? Beliau mengatakan, ini sarapanku. Sarapannya zikir. Iya, jadi memang sarapan mukmin itu kalau duduk sesudah subuh untuk berzikir kepada Allah. Wallahu'ala. Saya sudah lihat, saya punya sarapan sendiri adalah ya di bawah Pak Ustaz. Jadi sekaligus mau mengakhiri dulu untuk kajian siro yang hari ini kita laksanakan. Jadi untuk Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah, jika pertanyaan-pertanyaan komio ingin mengetahui banyak seputar agama atau mungkin memperdalam beberapa informasi-informasi yang selama ini Komiu kumpulkan, kemudian Komiu ragu-ragu, silakan layangkan SMS di 0852 406 727 25. Itu untuk acara Siroh. Dan jangan lupa tulis nama dan alamatnya Komiu. Baik Mangge Antena yang dirahmati Allah, sayang sekali saya Mangge Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.